Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Naam, agama ini memiliki tiga lingkaran. Yang satu tentunya lebih luas, yang satu lebih besar daripada yang lain. Tafadhol, lingkaran yang pertama. Halo. Al-Islam. Nah, lingkaran yang pertama itu Al-Islam. Apa yang dimaksud dengan Islam di sini berkaitan dengan amalan-amalan lahiriah yang nampak seperti salat, puasa. Nah, amalan-amalan yang zahirah. Nah, seperti haji, jihad, fi sabilillah, shadaqah. Nah, mengerjakan ibadah puasa, mereka mengerjakan sholat. Nah, ini merupakan lingkaran yang pertama, masuk di dalamnya muslim dan munafik. Nah, karena orang-orang munafikin, mereka menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman secara zahir, sebagaimana kaum muslimin yang lain. Mereka mengerjakan syariat-syariat Allah, walaupun terdapat kebencian di dalam hatinya. Nah, kemudian yang kedua, yang lain. Al-Iman. Nah, siapa ini? Fahmi. Ahlan, ya Allah, Fahmi. Alhamdulillah. Iman, yang dimaksud dengan Al-Iman di sini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan amalan-amalan batin, ya ini hati. Nah, yang ada di dalam kalbu kita. Nah, yang lingkaran kedua ini hanya masuk siapa? Orang-orang munafik tidak tergolong dalam lingkaran ini. Nah, dia dikeluarkan kaum munafikin dari lingkaran yang kedua ini. Nah, yang lebih khusus daripada lingkaran yang pertama. Karena ini hanya dimiliki bagi kaum mukminin, ahlul iman, baik ahlul iman yang mereka senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan begitu pula kaum mukminin yang mereka masih mengerjakan kemaksiatan. Nah, ini mukmin fasik. Nah, kemudian yang lain, yang ketiga. Nah. Al-Ihsan, Ustaz. Nah, Ihsan. Al-Ihsan, yang dimaksud dengan Al-Ihsan di sini adalah masuk di dalamnya apa? Dia tidak dimasuki kecuali oleh ahlul iman yang bertakwa dan sempurna imannya. Naam, yakni ahlul iman al-kumal. Kaum mukminin yang mereka sempurna dalam keimanannya. Mereka menjalankan kewajiban, menjalankan amalan-amalan sunnah, mereka menjauhi perkara-perkara yang munkar, yang di sana ada dosa, yang di dalam syariat kita. Naam. تفضل بك. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله: ودليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثار السفر ولا يعرف منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخ ذيه. وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فأجبنا له يسأله ويصدقه. قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله ويوم الآخر وتؤمن بقادر خير وشاره. قال صدقت. قال فأجب فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن السعادة. قال مسؤول أنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تريد أمات ربتها وأن ترى قفاة ورات على رعاء السعي يطاط ولون في بنيان. قال فمضى فلبسنا مليا. فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله رسوله أعلم. قال فإنه جبريل أناكم يعلمكم دينكم. أحسن. Dan setelah menjelaskan maratib din, tingkatan di dalam agama al-Islam, al-Iman dan Ihsan, kemudian al-Mu'allif menyebutkan satu dalil dari sunnah, yaitu hadis Jibril yang amat sangat masyhur, yang telah diketahui dan dikenal, diriwayatkan dari sahabat yang mulia. Hadis ini yaitu sahabat Umar ibn al-Khattab ibn Nufail al-Qurashi al-Adawi. Sahabat ini bernama Umar ibn al-Khattab ibn Nufail al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Nasab beliau dari suku Quraisy, bertemu dengan nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di kakek beliau Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib. Bertemu dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam di kakek beliau yang bernama Ka'ab ibn Lu'ay. Umar radhiyallahu taala anhu wa arda adalah khalifah kedua dan orang yang pertama kali dipanggil dengan julukan Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukminin setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Umar beliau lahir 13 tahun setelah Amul Fil, peristiwa gajah. Beliau lahir 13 tahun setelah Amul Fil, setelah peristiwa gajah. Nah, seumur hidup Umar, beliau menikah sebanyak 7 kali. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Tazawwaja 'an 70 nisa. Umar menikah tentu tidak lebih dari 4. Nah, sebanyak 7 wanita. Nah, istri yang pertama bernama Zainab bintu Mat'un. Beliau nikahi wanita ini pada zaman jahiliyah. Dari wanita tersebut lahir seorang sahabat yang bernama Abdullah, kemudian Abdurrahman dan Hafsah. Nah, Abdullah kemudian Abdurrahman dan Hafsah, mereka satu saudara sebapak dan seibu. Hafsah adalah istri Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Umar ibn al-Khattab masuk Islam 5 tahun sebelum hijrah. Dan beliau merupakan sahabat yang amat sangat mulia, pemberani, teguh, penakluk beberapa negeri, dan merupakan salah satu yang dijamin oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu merupakan wahyu dari Allah bahwasanya Umar termasuk orang yang masuk ke dalam surga, dijamin masuk ke dalam surga. Nabi alaihi salatu wassalam memberi beliau gelar dengan Al-Faruq. Nah, pembeda diannahu azhara al-Islam di Makkah, karena Umar menampakkan sekali keislaman di kota Makkah. Wa farraqallahu baina al-kufri wal iman, dan Umar membedakan antara kekufuran dengan keimanan. Al-Faruq, beliau membedakan antara al-haq wal batil. Umar membedakan antara tauhid dan syirik. Oleh sebab itu, berkata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Ibnu Mas'ud, "Ma zilna a'izzah mundu an aslama Umar." Kita senantiasa mulia, kita senantiasa kokoh semenjak masuknya Umar ke dalam agama Islam. Dan beliau salah satu dari dua Umar yang Nabi alaihi salatu wasalam bermunajat, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Islam ini tegak dengan salah satu di antara keduanya. Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan salah satu di antara dua Umar. Nah, ilaika bi Abi Jahl ibn Hisham. Kalau enggak Abu Jahl ibn Hisham, karena namanya Abu Jahl adalah Amr ibn Hisham. Atau bi Umar ibn al-Khattab, atau Umar ibn al-Khattab. Maka tetapi Allah subhanahu wa ta'ala lebih memilih hidayah kepada sahabat ini, Umar ibn al-Khattab. Dan hadis tersebut sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani alaihi rahmatullah. Dan keutamaan Umar amat sangat banyak sekali. Dan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan al-haq, kebenaran, pada lisannya. Nah, bahkan disebutkan oleh seorang imam ahli tafsir, yaitu Mujahid ibn Jabr, dari kalangan para tabi'in, beliau mengatakan, kana Umar yara ra'yan fayanzil bihil Quran. Umar apabila berpendapat sesuatu, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan bagi pendapat tersebut di dalam Al-Quran. Bahkan sampai Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Tarikh Al-Khulafa menjelaskan kecocokan ucapan Umar yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala abadikan di dalam Al-Quran sampai di 20 tempat. Sampai di 20 kejadian. Nah, oleh karenanya Nabi alaihi salatu wassalam sampai bersabda dalam riwayat Imam Muslim, "Wallazi nafsi bi yadihi ma laqika asy-syaitanu qad salikan fajjan ghaira fajj." Demi jiwaku yang berada di tangannya, sesungguhnya syaitan apabila melihat engkau dalam satu tempat, dalam satu gang, dalam satu jalan, maka syaitan akan mencari jalan yang lain. Syaitan musuh Allah subhanahu wa ta'ala sampai takut kepada sahabat ini, menunjukkan kepada kita bagaimana kekuatan keimanan dan kekokohan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Nah, kemudian Umar wafat setelah dibunuh oleh Fayruz Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, hamba sahaya dari Al-Mughirah Ibn Syu'bah, dengan tipu muslihat, dengan menusuk beliau dengan pisau yang memiliki dua kepala ketika beliau menjadi imam di salat subuh pada tahun 23 Hijriah. Naam, ketika beliau membaca salat fajar dengan surat Yusuf atau surat An-Nahl. Nah, kemudian pada saat itu Umar pun jatuh dan langsung memegang tangan sahabat Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu wa arda faqaddamahu lis-salat. Nah, sehingga beliau menggantikan Umar di dalam pemimpin dalam sholat, dan sholat dengan gerakan yang amat sangat cepat. Sehingga Umar ibn al-Khattab wafat sesuai dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam sebagai seorang syahid. Nah, umur beliau sama dengan umur Rasulullah alaihi salatu wassalam, wafat di umur 60 tahun dan menjadi khalifah bagi kaum muslimin selama kurang lebih periode 10 tahun. Kemudian beliau jenazahnya disolati oleh sahabat Suhaib ibn Sinan radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ini sekilas mengenai sirah sahabat yang meriwayatkan hadis Jibril. Nah, Umar ibn al-Khattab beliau berkata, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," pada suatu hari ketika kita duduk bersama Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza'a 'alaina rajulun shadidu bayadi athiyab," tiba-tiba datang, tiba-tiba nampak, tiba-tiba muncul seseorang yang berpakaian sangat putih. Nah, syadidu sawad asy'ar, dan memiliki rambut yang sangat hitam. Yadullu ala annahu syab, ini menunjukkan bahwasannya yang datang ini adalah seorang pemuda. La yura alaihi atharu as-safar, tidak tampak dari orang tersebut tanda-tanda ciri-ciri musafir, orang yang datang dari bepergian jauh. Kenapa? Karena pakaiannya putih, kemudian rambutnya hitam, tidak berdebu, rambutnya pun juga tidak berantakan sebagaimana layaknya orang yang melakukan perjalanan jauh, terlebih lagi pada zaman itu. Nah, seorang musafir akan tampak sekali dari zahirnya mereka, raut wajah mereka, mungkin rambutnya acak-acakan, semrawut kalau bahasa kita, pakaiannya kotor. Nah, dan tentu tidak sama seperti orang yang mukim di perkotaan. Nah, maka pemuda ini tidak nampak. Nah, dia adalah seorang musafir. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada satu pun di antara kita yang mengenalnya, karena bukan termasuk penduduk Madinah yang diketahui. Berarti orang ini gharib, orang asing. Tapi tanda-tanda siapa tidak ada. Nah, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai pemuda itu duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dia menyandarkan lutut kepada kedua lututnya Nabi alaihi salatu wasallam, mendekatkan diri kepada beliau. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, ditambah lagi pemuda tersebut meletakkan tangannya di atas kedua paha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa yang dimaksud dengan Islam. Apa definisinya Islam? Apa arti daripada Islam? Apa itu amalan Islam? Dia mengatakan, ya Muhammad, seolah-olah terkesan bahwasanya pemuda tersebut Arabi. Orang-orang yang datang dari pedalaman, Badui. Karena orang-orang Badu memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan namanya. Kalau penduduk kota, penduduk Madinah, penduduk Makkah, mereka memanggil dengan sifat kenabian atau sifat risal, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Seolah-olah pemuda ini mengesankan bahwasannya dirinya adalah seorang Badui. Tapi pakaiannya putih, rambutnya hitam, rapi, bersih. Ditanya dengan Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwasanya tidak Tuhan yang berhak diibadai kecuali Allah, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa tuqimu sholata, kau tegakkan salat. Wa tu'ti az-zakata, kau keluarkan zakat. Wa tasum ramadan, kau berpuasa di bulan Ramadan. Dengan menahan lapar dan dahaga dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kau melaksanakan manasik haji apabila kau mampu kepadanya. Kemudian pemuda tadi mengatakan, sadaqta, engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Para sahabat merasa heran. Dia bertanya, tapi dia dibenarkan. Karena kebiasaan sa'il, orang yang bertanya, adalah seorang yang tidak tahu. Kebiasaan orang bertanya, dia jahil. Yang membenarkan adalah seorang alim. Tapi pemuda tersebut menggabungkan di antara keduanya. Dia bertanya, tapi dia membenarkan. Ini yang membuat aneh para sahabat. Keanehan lagi bertambah, pemuda tersebut menyalahi larangan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam memanggil Nabi. Karena di dalam syariat Islam tidak diperbolehkan memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan namanya. Ini larangan. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan kalian jadikan panggilan Rasul di antara kalian sebagaimana panggilan kamu di antara yang lain. Ya Abdullah, ya Abdurrahman, ya Idris, ya Yusuf. Jangan kau samakan antara dirimu dengan panggilan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya merupakan bentuk adab kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam dengan memanggil sifat risalah dan kenabian. Orang ini memanggil dengan nama Muhammad. Dua hal inilah yang membuat para sahabat heran. Qala fa akhbirni anil iman. Pemuda tersebut bertanya untuk kedua kalinya, kabarkan kepadaku apa sih yang dimaksud dengan iman? Apa definisinya iman? Apa amalan iman? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Kau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir. Wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarri, dan kau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Pemuda tersebut untuk kedua kali mengatakan, sadaqta, kau benar. Qala fa akhbirni 'anil Islam, melanjutkan pertanyaan yang ketiga, kabarkan kepada hukum mengenai al-ihsan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "An ta'budallaha ka'annaka tarah." Engkau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat. "Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Kalau engkau tidak melihatnya, ketahuilah bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Qala fa akhbirni 'an as-sa'ah. Pertanyaan yang ketiga, dia sebelumnya tidak mengatakan sodak tak engkau benar. Kenapa? Kata para ulama, iktifaan bil ula, mencukupkan dengan ucapan sebelumnya. Islam dan iman, dia mengucapkan sodak tak. Untuk ihsan, dia sudah tidak sebutkan lagi. Mencukupkan dengan yang sebelum. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Kabarkan kepadaku mengenai hari kiamat. Kabarkan kepadaku kapan datangnya as-sa'ah. As-sa'ah ikhwani afidhakumullah adalah qiyamun nas min kuburihim li rabbil alamin. Bangkitnya umat manusia dari kubur-kubur mereka menuju kepada Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sini adalah al-ba'ats, hari kebangkitan. Kenapa kok hari kiamat disebut dengan sa'ah? Sa'ah adalah bagian daripada hari, baik itu malam maupun siang. Maksudnya waktu. Sesaat. Kenapa kok hari kiamat disebut dengan sa'ah? Kata para ulama, li'annaha tafja'un nas fi sa'ah. Karena dia mengagetkan umat manusia dalam waktu yang singkat. Ayamutu nas kulluhum bisayhatin wahidah. Yang dengannya umat manusia seluruhnya akan wafat dalam satu jeda, dalam satu waktu. Sehingga sa'ah merupakan kejadian yang amat sangat dahsyat. Dan sebab itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Al-Hajj ayat yang pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalat as-sa'ati syai'un 'adzim. Wahai umat manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan, sesungguhnya kegoncangan pada hari kiamat pembangkitan merupakan kejadian yang amat sangat besar. Maka pemuda tersebut bertanya, fa'akhbirni anisa, kabarkan kepadaku kapan datangnya hari kiamat, hari kebangkitan. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab dengan pertanyaan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya apabila engkau tidak mengetahui wahai Jibril, dan aku jahil, aku tidak mampu untuk mengabarkan kepadamu. Karena perkara kiamat merupakan hal yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Entah sebagaimana apabila engkau tidak tahu, aku akan memberikan kabar kepadamu. Karena sa'ah merupakan amr ghaibi, perkara yang ghaib. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 63. Yas'aluka an-nasu 'anis sa'ah. Umat manusia bertanya kepada engkau wahai Muhammad, kapan terjadinya hari kiamat? Qul innama 'ilmuha 'indallah. Katakan sesungguhnya ilmu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. وَمَا يُدْرِكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا. Tahukah engkau, boleh jadi hari kebangkitan itu telah dekat waktunya. Maka dari sini ikhwani afidhakumullah, siapapun yang dia meramal menyebutkan bahwasanya hari kiamat akan terjadi pada tahun sekian dan sekian, maka dihukumi oleh para ulama dengan kekufuran. Kenapa? Karena dia telah mendustakan Al-Quran. Kenapa? Karena dia mengaku mengetahui perkara yang gaib. Itu merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti menyandingkan dirinya dengan Rabbul Alamin. Dan ini banyak sekali dilakukan oleh ahlun nujum, para perbintangan dan ahlu hisab. Mereka mengatakan bahwasanya umurnya dunia 70,000 tahun. Saat ini tersisa mungkin 60,000 tahun. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Al-A'raf ayat 187. Yas'aluka 'ani sa'ati ayyana mursaha. Umat manusia, mereka bertanya kepada engkau mengenai hari kiamat. Bilakah terjadinya? Kapan munculnya? Kul innama 'ilmuha 'inda rabbi, katakan. Pengetahuan mengenai hari kiamat di sisi Tuhanku. La yujalliha liwaqtiha illa hu. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu datangnya kecuali dia. Thaqulat fis samawati wal ardh, perkara kiamat ini sangat berat yang ada di langit maupun di bumi. La ta'tikum illa baghtah. Kiamat tidak akan datang kecuali secara tiba-tiba. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Mereka bertanya kepada engkau seolah-olah kamu benar-benar mengetahuinya. Kul innama ilmuha indallah, katakan sekali lagi, ilmunya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Walakinna aktara nasi la ya'lamun, akan tetapi banyak di antara umat manusia tidak mengetahui. Para kadzabun di tahun yang lalu mengatakan bahwasanya Tuhan akan keluar di bulan Ramadan tahun 2020. Mengatasnamakan mereka sebagai cendekiawan Islam, mengatasnamakan mereka sebagai ahlul ilmi, mengatasnamakan mereka sebagai ustaz. Ceramah layaknya paranormal, tukang dukun dan tukang sihir mengatakan bahwasanya Tuhan akan keluar di bulan Ramadan tahun 2020. Sehingga kita harus berpindah, cari tempat menuju ke dataran tinggi supaya tidak terkena dengan dukhan. Menyiapkan perbekalan, sembako, makanan-makanan pokok. Maka tidak ada satu pun di antara umat manusia yang mengetahui. Nabi alaihi salatu wasalam a'lamar rusul al-bashariyah, merupakan orang yang paling mengetahui, yang paling memiliki ilmu di antara umat manusia. Dan a'zamur rusul, rasul yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak tahu kemudian kita mengatakan tahu. Ditanya oleh Jibril, akhbirni anisra'ah, sampaikan kepadaku kapan datangnya hari kiamat. Nabi SAW bersabda, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasra'il, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maka pemuda tersebut melanjutkan dengan pertanyaan berikut. Fa'akhbirni an amaratiha. Maka kalau kita kabarkan kepadaku mengenai tanda-tandanya. Kalau engkau tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Naam. Halo. Lanjut Ustaz. Naam, naam. Fa akhbirni an amarati, kabarkan kepadaku mengenai tanda-tandanya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, an talika al-amatu rabbatah. Nabi SAW bersabda, hamba sahaya yang melahirkan tuannya. Di sini ikhwani hafizakumullah, para ulama dari kalangan ahlul hadis mereka menyebutkan tiga tafsiran atau tiga makna daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Apa yang dimaksud dengan budak melahirkan tuannya? Makna yang pertama, ikhbarun an kathrati sarari wa auladi, sebagaimana dinukilkan oleh al-Imam An-Nawawi. Hadis ini, lafaz tersebut memberikan kabar mengenai banyaknya perbudakan di akhir zaman dan tawanan-tawanan perang berikut anak-anak mereka. Jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam maknanya ini ikhbar, kabar banyaknya tawanan, artinya peperangan, perbudakan dan anak-anak. Kemudian makna yang kedua, al-ima yalidna al-muluk, hamba sahaya perempuan budak yang melahirkan raja. Fatakunu ummuhu min jumlati ra'iyatihi, yang mana ibu sebagai rakyat jelata dan anaknya merupakan pemimpin. Ibunya hamba sahaya, anaknya raja. Ibunya rakyat jelata, anaknya pemimpin. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga, anna syakhs yastawlit al-jariya waladan, seorang tuan yang berhubungan dengan budak wanita, kemudian budak wanita tersebut hamil, melahirkan anak laki-laki yang diambil oleh ayahnya, kemudian setelah itu menjual budak wanita tersebut. Fayakburul walad, kemudian anak tadi yang dipegang oleh abahnya merupakan seorang anak yang merdeka. Setelah dewasa, dia membeli ibunya sendiri karena ibunya masih budak. Ini tiga makna yang disebutkan oleh para ulama. Nah, antalid al-amatu rabbatha, budak yang melahirkan tuannya. Wa antara al-hufata al-urata al-ala ri'a syai yatatawaluna bil bunyan. Kemudian engkau melihat al-hufat. Hufat ini lafaz jamak, kata tunggalnya hafi, artinya man la na'la lahu, orang yang tidak punya sendal, maksudnya tidak beralas kaki. Antara al-hufata al-urat, engkau melihat orang yang tidak beralas kaki, tidak memiliki sendal. Kemudian engkau melihat al-urat, ini juga lafaz jamak, kata tunggalnya ari, man la syai'a ala jasadi, orang yang tidak memiliki apapun di jasadnya, maksudnya tidak berpakaian. Al-alah, yang dimaksud dengan al-alah di sini faqir, miskin. Ri'a, lafaz jamak ri'a dan ru'at, kata tunggalnya ra'i, pengembala. Asyad, kambing. Ia tatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba di dalam mendirikan bangunan. Fa'akbirni an amaratiha ya Rasulullah, kabarkan kepadaku apa tanda-tanda hari kiamat. An talidal amatu rabbataha, budak yang melahirkan tuannya. Kemudian engkau melihat orang yang tidak beralas kaki, tidak memiliki pakaian, fakir, miskin, pengembala, kambing, kemudian berlomba-lomba karena mereka sudah menjadi kaya, meninggikan di dalam bangunan dan menghiasinya. ini bagian daripada tanda hari kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan tentu tanda hari kiamat, para ulama membagi menjadi tiga macam. Tandanya hari kiamat itu ada tiga. Yang pertama, alamatun sughra. Tanda-tanda yang sifatnya kecil. Qad madat wa intahat. Yang mana tanda-tanda tersebut telah berlalu dan sudah selesai. Di antaranya seperti insyiqaq al-qamar, terbelahnya matahari di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqa al-qamar, dekatnya hari kiamat dan bulan telah terbelah. Dan itu terjadi. Nah, dan dilihat oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Begitu pula contoh yang lain, mautun Nabi, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda hari kiamat yang sudah berlalu. Kemudian penaklukan Baitul Maqdis. Kemudian munculnya api dari negeri Hijaz dan lain-lain. Ini tanda yang pertama. Tanda yang kedua, alamatun wusta, tanda-tanda yang sifatnya pertengahan. Kalau tadi kecil, yang kedua pertengahan. Apa itu asyratun lam tazal tatajaddad? Tanda-tanda hari kiamat yang masih terus bermunculan. Nah, seperti apa itu? Di antaranya qillatul ilm, sedikitnya ilmu. Umat manusia banyak yang jahil. Nah, merebaknya kebodohan sehingga mereka tidak tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang disyariatkan dan mana yang dilarang. Kemudian merebaknya khamr. Kemudian menyebarnya perzinaan. Begitu pula membaurnya jumlah kaum wanita lebih banyak daripada kaum pria. Begitu pula kathratuz zalazil, banyaknya gempa bumi. Baik itu tektonik, vulkanik, lempengan-lempengan bumi. Banyaknya gempa itu merupakan bagian daripada tanda-tanda hari kiamat. Begitu pula tadhi al-amanah, hilangnya amanat dari seseorang. Kemudian menyerahkan suatu perkara kepada orang yang bukan ahlinya. Begitu pula tanda-tanda yang lain yang dianggap bermunculan dan terus berjalan adalah berlomba-lomba di dalam menghiasi masjid. Bagian daripada hari kiamat, Nabi SAW bersabda, "Latakumus sa'atu hatta yatabahannas fil masajid." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai orang-orang saling membanggakan masjidnya. Kalau zaman sekarang bangun masjid bahkan diletakkan namanya di pintu masuk masjid. Masjid Abdurrahman ibn Fulan. Ini banyak sekali bagian daripada tanda-tanda hari kiamat sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Umat manusia saling membanggakan masjidnya. Mereka hiasi. Nah, layaknya masuk masjid seperti orang yang masuk ke dalam museum, seperti orang yang masuk ke dalam gedung pernikahan. Bermacam-macam dekorasi, kaligrafi, ini semuanya dilarang. Nah, bahkan sahabat Ibnu Abbas pernah berkata, "Latazhrufannaha kama zahrafatil yahud wan nasar." Sungguh mereka akan menghiasi masjid sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani menghiasi. Ini bagian daripada hari kiamat. Nah, yang sifatnya wusta, pertengahan. Kemudian tanda hari kiamat yang terakhir, yang ketiga, yang disebut dengan alamatun kubra. Tanda yang besar. Nah, dan ini tidak akan terjadi kecuali inda qurbi qiyamisah. Jika sudah dekat dengan hari kebangkitan. di antara tanda-tandanya seperti munculnya Al-Masih, si picak Al-Kadzab, Ad-Dajjal. Kemudian nuzul Isa, turunnya Nabiullah Isa alaihi salam. Begitu pula keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian tulu'u syams min maghribiha, munculnya atau terbitnya matahari dari arah barat, dan lain-lain. Ini tiga alamat yang disebutkan oleh para ulama. Qala famadha falabithna maliyan. Kemudian pemuda tersebut pergi, kita pun duduk termenung. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Umar, atadri man as-sa'il?" Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Karena Umar tidak tahu. Beliau mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lafaz ini diucapkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Tapi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka mengucapkannya dengan lafaz Allahu a'lam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hada Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum." Yang datang ini adalah Jibril kepada kalian untuk mengajarkan perkara agama, perkara agama kalian. Ini merupakan hadis Jibril at-tawil yang insyaallah taala kita akan sebutkan beberapa poin kesimpulan dari beberapa faedah yang dapat kita ambil daripada hadis ini insyaallah di kajian yang akan datang. Ila huna walhamdulillah.